بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dan memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, meningkatkan iman, menambah ketakwaan, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi nikmat-nikmat tersebut harus kita syukuri, jemaah. Karena nikmat diberikan tambahan ilmu dan iman adalah nikmat terbesar dalam hidup. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah atas segala apa yang akan kita hadapi, memahami apa yang disampaikan, lalu mengamalkan apa yang dipelajari, lalu istiqomah dalam menapaki dan melangkah di atas siratal mustaqim. Semuanya butuh pertolongan Allah, dan hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah. Begitu juga marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita terhadap syahadatain, wa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan langkah kaki kita dan ilmu kita ke bab berikutnya dari Riyadhus Shalihin. Bab yang sangat penting, yaitu bab tafakkur fi azimi makhluqatillahi azza wa jal wa fana'i dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Bab tafakkur tentang besarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan fananya dunia dan hal-hal besar serta huru-hara pada hari akhirat dan segala urusan-urusannya. Dan tafakkur tentang betapa lalainya jiwa ini dan bagaimana harus dilembutkan dan membawa jiwa ini ke jalan yang istiqomah. Hadirin sekalian, kita masuk ke bab tafakkur, sebuah kata cukup familiar, cukup sering, atau paling enggak beberapa kali menyapa telinga kita, tapi seringkali kalau kita ditanya apa artinya kita enggak tahu. Ya tafakkur gitu loh. Tafakkur apa sih? Ya tafakkur. Nah, ini yang perlu kita dudukkan. Tidak mungkin Imam Nawawi mencantumkan bab ini di bab ke berapa hadirin? Ke-9. Kecuali karena urgensi dan pentingnya pembahasan tentang tafakkur. Hadirin yang Allah muliakan, bagaimana tidak sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyatakan aslul khairi wa syarr min qibali tafakkur. Dasar dari kebaikan dan keburukan, sumber dari kebaikan serta keburukan, itu lahir dari tafakkur. Lahir dari tafakkur. Bayangkan jemaah sekalian, dasar atau sumber kebaikan dan keburukan seseorang itu berasal dari tafakkur. Lalu kita gak ngerti apa tafakkur dan gak pernah bertafakkur seumur hidup kita. Aku baru dengar tuh Pak Ustadz tafakkur. Jadi gimana kita menjadi orang baik? Sumbernya ini kata para ulama. Hadirin yang Allah muliakan, makanya kita harus belajar bab ini. Karena kita sering dengar, bahkan secara global kita tahu ini penting banget nih mas, kita harus tafakur. Tapi mayoritas gak ngerti apa hakikat dari tafakkur. Lalu apa buahnya? Dan dari mana tafakkur itu berasal? Sebagaimana yang dijelaskan Hujjatul Islam rahimahullah, wa aktsarun nas qad arafu fadlahu wa rutbatahu lakin jahilu haqiqatahu wa thamaratahu wa masdarahu. Banyak manusia itu tahu bahwa tafakkur itu penting, utamanya besar, tapi mereka gak ngerti apa itu hakikat tafakkur, apa buahnya, lalu sumbernya dari mana. Bicara tafakkur, kita bicara tentang sumber kebaikan, tapi di waktu yang sama sumber keburukan. Bicara tafakkur, kita bicara dasar kebaikan, tapi di waktu yang sama dasar keburukan. Berarti ini kan fatal banget kalau gak tahu atau salah. Karena ketidaktahuan kita lebih mengarah ke kesalahan dalam memahami. Dan kalau salah, berarti keburukan jamaah. Hadirin Allah muliakan, apa arti tafakkur? Oke, kalau kita tanya, kalau ketika kita dengar kata tafakkur, yang terbesit di benak kita apa sih? Di buku diterjemahkan apa? Berpikir. Berpikir. Tapi apakah itu kata yang benar-benar mewakili kata tafakkur, berpikir? Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia baku itu diserap dari bahasa asing. Di antaranya paling banyak bahasa bahasa Arab. Dan begitu juga ketika orang Indonesia punya kata berpikir, memikirkan, pemikiran, itu berasal dari bahasa Arab. Fikir, tafakkur, tafkir, dari huruf fa, kaf, ra. Fa, kaf, ra, gitu. Fa, kaf, ra. kita udah sempat berpikir, lo harus mikirin nih gitu, mikirin. Tapi jamaah sekalian, dan dengan apa kita berpikir? Hadirin yang Allah muliakan, nama besar dalam bahasa Arab, Ibnu Faris, beliau menjelaskan bahwa huruf fa, kaf, dan ra, tiga huruf yang menjadi dasar atau sumber kata tafakkur. Ibnu Faris menyatakan bahwa huruf fa, kaf, dan ra itu menunjukkan atau bermakna taraddudil qalbi fi syai. Taraddudi al qalbi fi syai. Taraddud itu bisa artinya maju mundur, bolak-balik atau pergerakan gitu. Jadi taraddudul qalbi fi syai. Qalbi itu hati, qalb. Jadi fikir itu adalah ketika hati sibuk dalam suatu hal, dalam suatu hal itu fikir. Jadi kalau hati kita sibuk terhadap sebuah hal, itulah makna fa, kaf, ra, fikir, tafakkur. Makanya jemaah yang Allah muliakan, dalam lisanul Arab, kamus Arab-Arab yang sangat terkenal itu, fikir itu diartikan ta'amul, pengamatan, mengamati. Mengamati. Itu tadi, ketika hati itu sibuk mengurusi sesuatu, nah itu fikir, sibuk terhadap sesuatu. Itu secara bahasa. Secara istilah, tafakkur itu kata, atau bisa dicek dalam At-Ta'rifat karya Al-Imam Jurjani, tafakkur itu adalah tasarruful qalbi fi ma'anil asya' lidarakil matlub. Tasarruful qalb fi ma'anil asya' pergerakan hati atau tasarruf itu apa, tasarruf? Tasarruf ya, artinya kita bisa lihat pergerakan hati dalam makna-makna segala sesuatu atau memahami makna dari segala sesuatu agar sampai atau agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ketika hati itu tadi sibuk atau ngurusin makna-makna sesuatu, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau perbuatan hati dalam membedah makna-makna sebuah hal atau sesuatu, sehingga dia bisa memiliki, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu tafakur. Jadi dari sini jamaah sekalian, kita bisa merasapi bahwa tafakur itu amalan hati. Tafakur itu amalan hati. Kalau dari definisi-definisi para ulama di atas. Taraddudil qalbi. Sibuknya hati dalam mengurusi sesuatu. Itu tafakur. Tasarrufil qalbi fi ma'anil asya'. Hadirin yang Allah muliakan, dan selama ini kalau kita dengar kata tafakur, kita tuh lebih sering tertuju pada kepala kita. Lebih pada otak kita. Kan sering kita, pikir dong pakai otak lo. Nah gitu bahasa kan. Yang sering kita dengar. Walaupun jangan ditiru ya. Itu rada-rada agak kasar. Tolong gunakan otak kalian untuk berpikir. Nah itu. Padahal kata ini dalam bahasa Arabnya itu adalah tindakan hati dan perilaku hati, tasarruful qalbi, perilaku hati dalam memahami makna-makna sesuatu agar mendapatkan apa yang diinginkan. Ini kerjaannya hati, bukan kerjaannya otak. Tempatnya bukan di kepala, tapi di dalam dada. Makanya tidak heran ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah sumber kebaikan dan keburukan. Dan kita tahu bersama sumber kebaikan keburukan di mana tempatnya jemaah. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, semua anggota jasad akan baik. Dan apabila segumpal daging itu buruk, semua akan buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, alkohol. Cocok ya mah. Itulah yang dikatakan tadi, bahwa banyak manusia tuh sering dengar kata ini, tapi nggak tahu hakikatnya. Ini adalah amalan hati. Ini adalah perilaku hati. Tindakan atau tingkah hati dalam memahami sesuatu agar mendapatkan yang dia inginkan. Tafakur adalah kesibukan hati sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Faris. Jadi ketika kita sedang tafakur, yang sibuk itu hati kita. Ketika kita tolong kasih waktu saya untuk berpikir, maka hendaknya kita libatkan hati kita. Libatkan hati kita. Bukan sebatas libatkan otak kita. Karena tafakur itu hati, jemaah. Dan itulah keterangan para ulama-ulama kita. Kata Abu Sulaiman, "Awidu a'yunakum al-buka wa qulubakum at-tafakkur." Latih mata kalian untuk menangis takut kepada Allah. Biasakan mata kalian untuk menangis. Dan biasakan hati kalian untuk bertafakur. Lihat para ulama kita. Biasakan hati kalian bertafakur. Kenapa seringkali pola pikir kita itu tidak merubah kita jadi orang baik? Karena justru kita berpikir gak pakai hati. Coba berpikir pakai hati. Atau kita salah dalam memikirkan sesuatu. Beliau juga mengatakan, al-fikru fi dunya hijabun anil akhirah. Memikirkan dunia itu akan menjadi penghalang menuju akhirat. Bertafakur yang memikirkan dunia itu akan menghalangi kita dari akhirat. Dan berpikir tentang akhirat akan memberikan kita hikmah dan akan menghidupkan hati kita. Lagi-lagi hati. Jadi berpikir tentang dunia itu akan menghalangi kita dari akhirat. Coba aja deh. Kalau isi hati kita dunia, udah lupa akhirat tuh. Dan apabila kita memikirkan akhirat, itu akan mewariskan atau akan memberikan hikmah ke dalam diri kita. Kita akan jadi orang bijak. Coba aja. Dan akan menghidupkan hati kita. Akan menghidupkan hati kita. Hadirin Allah muliakan. Jemaah yang Allah muliakan. Tafakur adalah kesibukan hati. Tafakur adalah tindakan hati, tingkah laku hati dalam memahami makna sesuatu agar tujuannya tercapai. Agar tujuannya tercapai. Ini yang harus kita tanamkan sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang diterangkan Imam Nawawi. Jadi begitu Imam Nawawi, Allah berfirman, suruh bertafakur, kita diperintah untuk menyibukkan hati kita. Ah, itu jemaah. Ya, jelas ya jemaah ya. Kalau kita baca ayat tentang tafakur, nanti kita akan masuk ayat-ayat tersebut. Ada surat Saba, ada Ali Imran. Ketika kita disuruh tafakur, suruh berpikir, maka artinya kita disuruh menyibukkan hati kita, disuruh melibatkan hati kita. Hati kita disuruh sibuk merenungi dan memahami makna-makna dari sesuatu yang ditafakuri tersebut, agar tujuan kita tercapai masuk surga, agar tujuan kita tercapai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu jemaah. Ini penting sekali. Ini hal yang sangat penting. Kalau kita tidak lakukan itu, maka kita akan gagal. Kita akan gagal. Karena sebagaimana kata Imam Al-Qayyim, ini adalah sumber kebaikan sekaligus bisa jadi sumber keburukan. Dasarnya kebaikan dan dasarnya keburukan. Jangan sampai salah nih. Dan jangan hanya menggunakan otak kita. Jangan hanya menggunakan kepala kita. Karena walaupun kepala kita penuh dengan data, penuh dengan maklumat, penuh dengan ilmu, yang ada di kepala itu seringkali gak merubah diri kita. Makanya jemaah sekalian, Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, jika hati baik, seluruh jasad akan baik. Jika hati buruk, seluruh jasad kita akan buruk. Dan itu kita rasakan loh. Makanya simpel aja deh. 99,9% orang Islam yang tidak sholat subuh pagi ini dan dia tinggal di Jakarta atau Jabodetabek, itu punya ilmu dan tahu bahwa sholat subuh itu wajib, tapi mereka gak sholat. Mas tahu gak sholat subuh wajib? Tahu. Jangankan dia, tetangga yang non muslim aja tahu sholat subuh wajib bagi umat Islam. Tapi kenapa gak sholat? Karena ilmunya di kepala, belum masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, jika hati baik maka seluruhnya baik. Kalau buruk maka semuanya buruk. Nah selama ini kenapa kita gak berubah-berubah juga? Padahal kajian tahunan udah. Aku tuh ngaji dari tahun 90-an Pak Ustadz. Loh kok gak berubah-berubah? Tahu, aku juga bingung. Hadirin, coba evaluasi, jangan-jangan ilmu kita hanya ada di kepala kita, gak masuk ke dalam hati kita. Makanya kita berpikir sudah bertafakur, padahal gak pernah bertafakur. Aku sudah bertafakur. Tafakur artinya kan berpikir kan Ustaz. Aku ini bertafakur. Tapi kenapa ya suka maksiat terus? Lo tafakurnya pakai apa? Aku ini berpikir terus lo Ustaz. Tafakur adalah kesibukan hati. Amalan hati, tindakan hati. Benar selama ini pakai hati, kayaknya pakai kepala Pak Ustadz lah, pakai otak. Ya makanya seringkali gak ada perubahan. Kalau parameternya otak tuh jemaah, Fir'aun juga tahu Nabi Musa itu benar. Fir'aun, nggak usah langsung aja yang paling ekstrim deh. Fir'aun juga tahu bahwa dia bukan Tuhan, walaupun dia mengklaim Tuhan. Itu hati kecilnya juga tahu. Tahu jamaah sekalian. Makanya kan jamaah yang Allah muliakan, akhirnya kan dia ngaku juga ketika udah tenggelam tuh sebelum dia meninggal, dia katakan amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Dia berkata, aku beriman dengan, aku beriman tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali ilah yang diimani oleh banu Israel. Itu dia tahu. Tapi kenapa ngaku Tuhan? Karena selama ini gak pakai hati, dan hatinya sibuk dengan dunia, sibuk dengan kekuasaan. Nah itu jamaah. Bukan disibukkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bukan disibukkan dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Ini harus clear dulu sebelum kita masuk ayat-ayat di atas. Atau ayat-ayat dalam bab ini. Kita tahu ini tafakur ini apa. Makanya kata Imam Al-Qayyim, fa innal fikra mabda'ul irada wa talab. Karena berfikir itu awal dari keinginan dan permintaan. Fi zuhud wa tarki wal hubi wal bughd. Dalam zuhud, dalam meninggalkan sesuatu, dalam mencintai sesuatu, dan dalam membenci sesuatu. Jadi awal dari kita mencintai sesuatu itu karena kita mikirin dia. Kalau kita gak mikirin, kita gak jatuh cinta jamaah. Benar gak nih jamaah? Benar, ngelihat dulu misalnya. Tapi ngelihat itu dibawa ke hati. Agar mikirin, mikirin, mikirin. Makanya awalnya benci jadi cinta, karena dipikirin terus. Masya Allah. Sebagaimana kita benci sama sesuatu tuh karena dipikirin. Coba kita gak mikirin, gak, insya Allah kita gak benci sama dia, dan dipikirin deh. Jadi pikirin. Kita punya, misalnya punya motor klasik tuh, ditabrak sama tetangga, udah jangan pikirin. Lebih baik kita pikirin misalnya sarapan gaduh-gaduh udah, itu hati lebih enak. Tapi kalau kita mikirin tuh motor sambil kita pelototin lagi, itu yang awalnya diem bisa ngumpet, mengumpat, kurang ajar nih orang, gitu. Sebel kita sebelnya. Kenapa? Kita pikirin terus tuh, sambil kita liatin tuh penyoknya tuh. Kita mikir aja. Akhirnya kita benci sama dia. Coba begitu tabrak, kalau kita ganti topik, kita beli ketoprak. Insya Allah lebih enak. Gitu. Insya Allah lebih enak. Yang buat kita benci itu karena kita mikirin. Dan mikirnya salah atau mikirnya negatif, benci sama orang. Coba aja kita ditipu tuh sama orang, terus kita kasih waktu 5,5 jam untuk mikirin tuh orang. Kita ditipu misalnya 100 juta. Oke, mau ngapain? Gue mau mikirin dulu, mikirin kasus ini. Aku dipikir, kenapa dia tega banget sama gue, kenapa dia lakukan itu sama saya. Dia kan tahu saya lagi sulit sekarang, pakai ditipu 100 juta. setelah setengah jam perasaan kita gimana sama tuh orang? Oh, ngamuk ya, Ma. Kesel gitu tuh. Terus kenapa ya saat saya tuh marah banget sama dia? Yang suruh mikirin siapa? Ya sebel aja, Ma. Karena ini tuh awal dari semuanya. Awal dari rasa cinta, awal dari rasa marah, awal dari rasa kecewa, itu karena mikirin. Kita ingin mengejar sesuatu, itu karena mikirin. Setelah aku pikirkan, sepertinya aku akan ganti handphone. Nah, besok pergi itu ke konter, nyari tuh handphone yang diincar. Nah, proses pencarian berawal dari apa? Mikirin. Setelah aku pikirkan itu, zuhud, kata Imam Ibnu Qayyim, zuhud. Kenapa ada orang zuhud terhadap dunia misalnya? Mas, saya perhatikan ketika teman-teman lain itu foya-foya, kenapa Mas enggak? Awalnya saya pengen foya-foya tuh, Mas. Tapi setelah saya pikirkan, apalah arti dunia ini? Dunia ini kan cuma sementara. Dan nanti saya dihisap di hari kiamat. Oh, udah enggak jadi deh, enggak ikut-ikutan. Jadi tafakur itu tadi, jamaah. Gitu jamaah sekalian. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin, ini bab sangat penting karena ini yang menentukan baik atau buruknya kita. Maka marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa mempelajari bab tafakur ini dan bisa menyerap dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah sehingga kita bisa mempelajari bab tafakur dan kita bisa mentafakuri bab tafakur ini, gitu loh. Karena seringkali ini ironi, kita belajar bab tafakur, pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Kayak bab kemarin, kajiannya bab istiqomah, siangnya gak istiqomah, gitu loh. Jadi ironi, belajarnya bab istiqomah, tapi hari itu kita gak istiqomah. Itulah perlunya kita minta pertolongan sama Allah. Kayak misalnya ada santri gitu, ujian hari ini, ujian materinya tauhid, ujian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi dia nyontek. Jadi ujian tentang nama-nama sifat Allah, lu kok nyontek itu loh. Ini kan ironi besar. Nah, gimana biar gak seperti itu? Minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Kita ini kurang minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mukaddimah bab tafakur. InsyaAllah kita akan masuk ayat yang pertama di pertemuan yang akan datang, pertemuan besok biiznillah dan insyaAllah ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mungkin ingin ada yang mau bertanya tentang bab sebelumnya, bab istiqomah, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memrahmati, memberkahi, mengampuni dosa Ustaz, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, terkadang saya harus memikirkan dunia seperti saat kuliah atau bekerja. Apakah memang tidak bisa dihindari hal tersebut? Kemudian ada yang bilang kalau berpikir pakai hati terhadap masalah malah jadi baper, galau. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang kedua hal tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Jawabannya ya, itu bisa terjadi. Kan kata Al-Imam Al-Qayyim kan rahimahullah, tadi kita sudah jelaskan bahwa tafakur ini adalah dasar atau sumber kebaikan atau keburukan. Jadi ini pisau bermata dua. Ini tinggal kita mau pakai buat apa gitu loh. Kita mau pakai buat apa? Itu hal yang terpenting. Itu hal yang terpenting. Kita mau pakai untuk apa? Hadirin Allah muliakan. Kalau kita gunakan hati kita untuk memikirkan dan sibuk dengan dunia, kita akan sengsara dan kita akan baper. Itu poinnya. Tapi kalau hati kita buat sibuk memikirkan kasih sayang Allah kepada kita di kondisi terberat sekalipun, ampunan Allah kepada kita di saat kita terjatuh dan berbuat kesalahan fatal sekalipun, itu gak buat baper jamaah. Coba deh, coba. Ini tinggal apa yang kita masukkan ke dalam hati kita, lalu kita pikirkan maknanya. Kita pikirkan maknanya. Hadirin Allah muliakan. Al-Hasan itu pernah mengatakan bahwa inna min afdalil amal al-wara' wa tafakkur. Sesungguhnya di antara amalan terbaik itu sikap wara' dan tafakkur. Tafakkur. Makanya kan apa yang kita sibukkan hati kita itu, nanti kita jelaskan insyaallah ta'ala biiznillah melalui ayat-ayat yang dibahas, dan nanti kita jelaskan juga keterangan Al-Imam Al-Qayyim. Keterangan Al-Imam Al-Qayyim. Hadirin Allah muliakan. Mungkin itu. Dan okay, kita kasih ini deh clue. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tafakur yang terbaik itu adalah mentafakuri empat hal, memikirkan empat hal, itu yang terbaik, dan itu gak akan baper. Dijamin ini anti baper, asal empat hal ini yang kita pikirkan. Yang pertama, masalihil ma'ad. Kita memikirkan masa depan kita di akhirat dan maslahat atau keuntungan yang akan kita dapatkan di akhirat. keuntungan yang akan kita dapat di akhirat. Itu yang pertama, pikirkan itu. Yang kedua, tafakkur turuki ijtilabiha, bagaimana cara mendapatkan keuntungan di akhirat, bagaimana cara mendapatkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, daf'i mafasidil ma'ad, kita memikirkan mencegah masa depan yang buruk di akhirat. Jadi mencegah kita mengalami masa depan yang buruk di akhirat. Yang keempat, wa turuq ijtinabiha, yang keempat kita memikirkan bagaimana cara menghindari hal tersebut. Jadi caranya gimana sih biar kita terhindar dari neraka gitu. Udah, antum mikirin 4 hal ini, antum gak akan baper. Kalau kita mau kejar lagi, boleh, boleh. 4 hal di atas itu kunciannya memikirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan kemahabesaran Allah. Lalu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan? Memikirkan af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Yang bikin baper itu kita mikirin perbuatan makhluk. Itu yang bikin kita baper. Tapi kalau kita pikirkan perbuatan Allah, enggak akan. Beda-beda. Insya Allah nanti kita akan bahas dengan meminta pertolongan kepada Allah, dan semoga Allah mudahkan. Jadi apa dulu yang kita pikirkan gitu loh jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz, tim dan umat Islam seluruhnya. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana maksud berpikir dengan hati ini Ustaz, dan bagaimana cara membedakan kita berpikir melibatkan hati atau tidak? Syukran jazakallahu khairan. Adapun caranya insya Allah kita akan bahas di bab ini, kan kita baru masuk di bab ini. Membedakan, salah satu cara yang simpel, ada perubahan dalam diri kita. Karena semua jika melibatkan hati itu ada perubahan. Tapi kalau gak pakai hati, hanya sekedar teori, wacana, dan lain sebagainya. Itu jamaah sekalian. Karena Nabi yang bersabda, kalau hati baik, semua baik. Kalau hati buruk, semua buruk. Jadi kalau kita kan ini, saya sebenarnya berpikir pakai hati atau pakai kepala ya. Lihat aja hasilnya gimana. Gitu, hasilnya gimana. Kalau berubah jadi baik, itu melibatkan hati. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim selalu mendapatkan berkah, rahmat, dan karunia Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebegitu juga dengan yang bertanya. Saya ingin bertanya, Ustaz, saya punya penyakit yang sudah lumayan lama. Ketika saya sakit, saya selalu was-was, ketakutan, seakan-akan takut gitu akan mati, Ustaz. Apa rasa takut itu datang karena saya kurang bertakwa atau istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau banyaknya dosa saya, Ustaz? Saya selalu mencoba memperbaiki diri saya, Ustaz, tapi selalu saya rasa takut itu datang terus. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu, Ustaz? Dan bagaimana cara agar saya bisa benar-benar istiqomah, Ustaz? Karena rasa takut ini mengganggu saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang Allah muliakan, kalau maksudnya takut akan kematian dengan porsi yang tepat sehingga itu menjadi trigger kita untuk tidak bermaksiat, itu menjadi penderem kita agar kita tidak melakukan hal yang berdosa gitu, jemaah sekalian, maka itu bagus. Dan itulah salah satu fungsi rasa sakit, biar kita ingat kita akan wafat dan kita gak akan selamanya di dunia, dan kita akan menjaga diri kita dari maksiat. Tapi kalau takut itu sudah jadi paranoid, sudah was-was, sudah gak produktif lah untuk membuat kita dekat sama Allah, jadi ketakutan, maka ini ada yang salah. Dan kuncinya apa? Kuncinya jemaah sekalian, jadi wali kelas Ustaz, atau wali murid, bukan jadi wali murid, jadi wali Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak mengalami rasa takut secara duniawi dan tidak bersedih hati. Jadi tidak merasa takut secara duniawi dan tidak bersedih hati, itu tidak takut dan tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itu wali Allah sebagaimana Allah firmankan sendiri. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita merasakan ini, solusinya kita buat sederhana, minta pertolongan kepada Allah, lalu tingkatkan iman kita dan tingkatkan ketakwaan kita. Itu kuncinya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif, baik sangka kepada Allah dan tidak buruk sangka kepada Allah, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Jawabannya adalah dengan mengenal Allah. Kita ini buruk sangka sama Allah karena kita enggak kenal Allah. Jadi kuncinya adalah belajarlah ma'rifatullah. Belajarlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kalau kita enggak kenal seseorang, kita punya rasa curiga sama dia. Padahal ini orang baiknya minta ampun. Kenapa kita agak curiga dengan dia, padahal dia baik minta ampun? Ternyata usut punya usut, kita belum kenal sama dia. Makanya kita tanya teman kita, menurut lo si fulan gimana? Oh, kalau fulan jangan ditanya. Benar. Lo belum kenal dia aja. Kalau lo kenal, mungkin lo nitipin uang 3 koper ke dia juga lo tenang, aman orangnya. Oh gitu ya, iya. Oke. Jadi belum kenal jemaah. Kita belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan waktu, ilmu dan ibadahnya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, silakan. Apakah kalimat ini termasuk dalam konsep Islam Ustaz? Jangan terlalu baik dan percaya sama orang, karena nanti seperti air susu dibalas dengan air tuba. Seperti air susu dibalas dengan air tuba. Dan mohon nasihat Ustaz, ketika wanita jatuh cinta membuat tidak bisa tafakur. Karena banyak yang bilang kalau jatuh cinta berpikir pakai logika aja agak berpikir pakai logika saja agar realistis. Itu bagaimana Ustaz, jazakallahu khairan? Ya, jawabannya Jawabannya jamak sekali Allah muliakan. Konsep dalam Islam itu adalah apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Jadi kata Imam Hakim, kata Jibril, mohon maaf, dalam hadis riwayat Imam Hakim, kata beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, kamu akan wafat, gitu. Asik ya nasihatnya. Hidup terserah deh, tapi ingat, kamu akan wafat, nggak akan hidup selamanya. Terus wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah siapapun yang kamu inginkan. Cintailah siapapun yang kamu mau. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan dia. Jadi cintailah siapapun yang kamu mau, tapi ingat kamu akan berpisah dengan dia. Kalau enggak, kamu duluan wafat, dia duluan, atau sama-sama wafat, berpisah. Itu poin hadis tersebut. Jadi mencintai itu proporsional. Jangan sampai sejajar dengan Allah. Karena kalau kita mencintai seseorang atau sebuah hal overdosis, kita akan tersiksa dengan yang kita cintai tersebut, percaya deh. Tersiksa. Tersiksa itu dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Wabil Shayyib dan para ulama yang lain. Tersiksa. Jadi kalau mencintai seporsinya aja, dan nggak harus dibayar air tuba, nggak juga, bisa jadi dia setia. Tapi kan dia nggak akan bersama kita selama-lamanya. Jadi nggak harus pengkhianatan juga, nggak semua orang kan berkhianat sama kita. Tapi ketika dia jauh, ketika dia meninggal misalnya, kita hancur. Saya tahu ada orang-orang yang begitu, yang dicintai meninggal dunia, langsung drop dan meninggal juga. Itu jamaah sekalian. Dan itu tersiksa deh. Tersiksa, hati-hati. Seporsinya. Dan kalau kita bisa mencintai seseorang seporsinya, nikmatnya minta ampun. Jadi bukan hambar, enggak. Justru di situ indahnya hidup. Indahnya hidup tuh kalau semua pada porsinya. Analogi sederhana, indahnya makan bakso tuh berapa mangkok ya mas kalian? Sesuai porsi perut kita. Itu indahnya makan bakso. Kalau perut kita cuma mampu nampung satu mangkok, lalu kita makan 5 mangkok, itu ada indah-indahnya tuh, bakso urat sama bakso gepeng atau bakso bulat. Ya Allah, enak jemaah. Enak. Muntah kita ngeliat tuh bakso. Mangkok pertama masih enak. Alhamdulillah, Masya Allah. Nafsu kan? Satu lagi bang. Udah mulai pelit. Dikasih lagi. Mubadir nih, kapan lagi gratisan? Makan lagi, mangkok ketiga. Udah nih, udah begah banget. Ada preman ngancem kita, lu makan gak mangkok keempat? Kalau gak lu gue bunuh. Mungkin ya, walaupun aneh banget perintahnya. Akhirnya kita makan mangkok keempat. Udah karu-karuan nih jamaah. Disuruh lagi makan mangkok kelima. Aku makan mangkok kelima. Makan bakso yang di mangkok kelima, maksudnya gitu, bukan mangkoknya. Itu baksonya datang, cium aroma sapinya, muntah kita. Muntah. Padahal kalau ditanya di semua di semua kesempatan, apa makanan yang paling favorit? Bakso udah. Bakso. Gitu. Kan gitu ya. ada orang suka coklat, porsinya satu cake coklat aja, dikasih 7 jam sekali, muntah tuh, muntah. Jadi kalau mau merasakan indahnya sesuatu, itu sesuai porsi aja. Jadi gak usah khawatir, nanti aku hambar lagi mencintai seseorang Ustaz, seporsinya. Lu justru itu indahnya hidup. Itu romantisme hidup, romansa hidup tuh proporsional, bukan overdosis. Overdosis Anda tersiksa. Coba deh. Berantakan kita kalau mencintai sesuatu overdosis. Hancur, hancur jemaah. Dan bisa gila beneran. Kan isyak itu. Isyak kan ada pembahasan itu, aduh, itu paling ditakutkan. Ngeri. Itu jemaah sekalian. Itu yang perlu kita camkan. Terus tadi apa tadi ya? Udah kehapus. Kalau cinta itu sulit untuk berpikir, cinta itu pakai logika aja karena enggak hadirin. Tetap aja. Yang jadi masalah adalah kita cintanya overdosis. Itu yang pertama. Atau mungkin ada kesalahan dalam cinta itu. Terus yang ketiga, pakai hati, tapi hati yang bersih gitu loh. Kita berpikir pakai hati, tapi hati kita steril dari makhluk. Yang jadi masalah, isi hati kita, dia semua, repot kita. Tapi kalau isi hati kita, ma'rifatullah, zikrullah, lalu ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, insya Allah kita bisa berpikir objektif, walaupun kita sedang jatuh cinta. Itu jamaah sekalian. Dan ini kan yang nanya perempuan ya. Kalau dan bagi perempuan, apa hikmahnya ada wali dalam pernikahan? Hikmahnya adalah dalam urusan cinta-mencinta, jangan sendirian. Libatkan pihak lain, khususnya wali kita. Itulah fungsinya ada wali. Dan wali itu hanya untuk mempelai wanita, bukan untuk laki-laki. Itu menunjukkan wanita itu, kalau udah jatuh cinta tuh rentan. Dan bisa dimanfaatkan oleh para serigala atau buaya. Itu yang perlu kita hati-hati. Gitu jamaah sekalian. Jadi kalau aduh kayaknya aku udah mulai jatuh cinta, libatkan, minta nasihat. Nanti walinya bilang cut, udah komunikasi di cut, ini udah gak sehat. Udah, saya maju, kamu udah tinggal beres aja. Jaga komunikasi, jaga hubungan sama Allah, perbanyak ibadah. Itu jamaah. Kalau dilanjutin, udah mayoritas jadi korban perempuan. Itu jamaah sekalian ya. Makasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita cukupkan subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.